Di antaranya hukum syirik asghar dan syirik akbar sehubungan dengan sikap terhadap sebab ya. Apa kesimpulan di situ? Kalau kita meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, maka syirik asghar. Tapi kalau kita meyakini sebab itu yang menjadi pelaku, penyelamat dan semisal itu, maka ini syirik. Syirik apa? Syirik apa? Akbar. Contoh-contohnya sudah dalam bab-bab sebelumnya. Di antaranya menggantungkan jimat. Kalau meyakini cincin yang saya pakai ini bisa menjadi sebab, sebab saja untuk selamat dari gangguan setan, atau supaya kalau ada syuting jadi lihat sama polisi. Tapi ini sahabat ji, sahabat. Sebab saja. Yang menyebabkan tidak terlihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya apa? Syirik asghar. Tapi kalau meyakini ini dia yang menyelamatkan, ini yang memberi, maka ini syirik akbar. Ini dasar-dasar ilmu dari bab-bab sebelumnya. Apalagi kita sedang ini mempunyai ilmu pula tentang syirik akbar, syirik asghar. Yang terakhir. Syirik akbar itu kalau ada jenis dari jenis-jenis ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar. Kalau syirik asghar sarana ke sana. Jalan menuju ke sana. Contohnya dua bab sebelumnya. Bab tentang syiriknya menyembelih, sebab sembelihan adalah ibadah dipalingkan kepada selain Allah, syirik akbar. Bab setelahnya, bab yang kemarin, haramnya menyembelih di tempat yang di tempat itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa haram? Sebab sarana kepada syirik akbar. Jelas? Faham ini? Ini dua ilmu penting yang sangat diperlukan dalam semua pembahasan tentang syirik. Kalau kita punya ilmu ini, mudah dalam memahami banyak pembahasan. Dan kebanyakan ilmu yang semacam itu tertinggal. Baik. Sekarang beliau berkata babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang Makassar bilang tinja. Orang Bugis bilang, ayo orang Bugis, tinja juga, tinja juga. Kalau orang Duri bilang apa? Orang Duri sama. Baik. Bab termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Kita bisa tentukan ini syiriknya kemana? apakah syirik berhubungan dengan diyakini sebagai sebab? Atau syirik yang berhubungan karena ini jenis dari jenis ibadah? Kira-kira mana dia? Ini jenis dia. Ya? Makanya yang Syekh sebutkan adalah dalil-dalil bahwa nazar itu ibadah. Lihat ayat-ayat yang beliau sebutkan. Wa qawlullahi ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan sifatnya penghuni surga. Yufuna. Mereka adalah orang yang mempunyai sifat al-wafa. Al-wafa terhadap apa di sini? Bin nazar. Terhadap nazarnya. Wafa memenuhi. Memenuhi nazar. Wa yakhafun, dan mereka takut, yauman, terhadap hari, kana syarruhu mustatira, yang mana kejelekan hari itu betul-betul merata. Ini hari kiamat. Hari kiamat. Di sini Allah menyebutkan dalam ayat ini dua sifat utama penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang wafa terhadap nazarnya, memenuhi, menunaikan, jujur melaksanakan nazarnya. Yang kedua, takut akan hari yang sangat mengerikan itu, hari kiamat. Karena itulah mereka tunaikan nazarnya. Siapa? Tidak murid lagi nantinya di hari kiamat. Karena itulah mereka tegakkan ibadah. Yang mereka telah persaksikan bahwa mereka siap menegakkannya dengan syahadatnya. Titik pendalilannya, Allah memuji penghuni surga dengan sifat menunaikanlah nazar. Kalau Allah puji, maka Allah cintai. Lewat pembahasan ibadah, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batin. Ibadah adalah kata yang melingkup semua yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Apakah dia berupa ucapan, perbuatan, nampak maupun tersembunyi. Baik, dan di sini Allah memujinya. Kalau begitu dia adalah ibadah. Kalau sesuatu yang Allah puji, berarti dia adalah ibadah. Harus hanya diserahkan kepada Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, apa yang terjadi? Kesyirikan. Nah, di sini titik pembahasan. Ba minasyirk, termasuk kesyirikan, an-nadru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat yang kedua, wa qawluhu ta'ala وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Dalam surah Al-Baqarah. Dan apapun yang kalian infakkan min nafaqah, berupa nafaqah apapun, أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ, atau apapun yang kalian telah nazarkan berupa nazar apapun, fa innallaha ya'lamu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ayat ini pujian terhadap nazar. Pujian dari sisi mana pujiannya? Coba dipikirkan. Dari sisi mana pujiannya? Iya. Digandengkan dengan infak. Infak ibadah. Nazar pun ibadah. Apapun yang kalian infakkan atau apapun yang kalian nazarkan, maka sungguh Allah mengetahui. Berarti ini menunjukkan bahwa kedua-duanya adalah ibadah. Sesuatu yang dipuji. Ayo, yang lain. Ada sisi yang lainnya. Sekarang dari antum ini ilmunya ini. Yang ditunggu. Kita sekarang mengarahkan saja. Ayo. Yang bunyi HP-nya tadi. Ada? Siapa yang jawab ini? Masya Allah, dapat Masya Allah. Saya kasih rahasianya, belum jawab ya. Rahasianya pada iya, sekarang pertanyaannya, mana dalil lagi bahwa dalam ayat ini ya, bahwa nazar itu ibadah? Ibadah. Tadi sudah disebutkan salahnya penggantengan dia dengan infak ini, ya. Saya terjemahkan dulu, apapun yang kalian nafkahkan berupa nafkah, dan apapun atau apapun yang kalian nazarkan berupa nazar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala ya'lamu mengetahuinya. Ya. Tanya pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ibadah yang kita lakukan sehingga intinya akan dibalas dengan pahala. Ahsanta. Lillahi daruk. Bukan Masya Allah ya, lillahi daruk. Berubah. Lillahi daruk itu ucapan untuk memuji. Asalnya daruk berarti asalnya dia dari air susu mana. Jadi dipuji air susunya. Anu ini, unggul ini. Lillahi dar. Baik. Inna Allah ya'lam. Sungguh Allah mengetahui. Ini kalimat luar biasa ini. Inna Allah ya'lam. Allah tidak mengatakan, sungguh Allah akan balas. Sungguh Allah akan begini. Maka akan begini, pasti tidak. Tapi Allah cukup menyebutkan sifatnya. Maha mengetahui. Yang di dalamnya terkandung ilmu pembalasan. Sungguh Allah ya'lam, mengetahuinya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Kata Allah, betul-betul kami akan balas kalian. Kami akan uji kalian hatta sampai na'lama, kami ketahui. Kami ketahui. Bukan baru mau Allah ketahui. Sebab ini ilmu khusus ini. Ilmu yang berhubungan dengan balasan. Hatta na'lama al-mujahidina minkum mustadirin. Sampai kami ketahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Allah beritakan sampai kami ketahui. Tujuannya bala ini sampai kami ketahui. Sampai apa? Jelas siapa yang dapat balasan. Kebaikan besar dari orang yang bersungguh-sungguh, dari orang-orang yang bersabar. Inna Allah ya'lamu. Jelas sekali menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Menunaikan nazar adalah ibadah. Berinfak adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kalau begitu, menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Baik. Keterangan terakhir. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang sahih, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبد من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. Siapapun, man, siapapun, nadara, yang telah bernazar. Ini telah ya. Siapapun yang telah bernazar, ayuti Allah, untuk mentaati Allah, artinya nazarnya dia, nazar ketaatan. Fal yuti'hu, maka harus dia taati Allah. Artinya apa? Dia laksanakanlah. Nazar itu yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadar, dan siapapun yang telah bernazar ayya'si Allah, untuk maksiat kepada Allah, nazarnya nazar maksiat, fala ya'si, maka jangan dia lakukan maksiat itu. Berarti apa? Haram menunaikan nazar yang dia telah nazarkan ini, sebab dia nazar maksiat. Baik, mana dalil bahwa nazar adalah ibadah? Nabi perintahkan untuk taati Allah. Fal yuti'ku. Harus dia taati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberi ilmu kepada kita bahwa petunjuk Rasulullah SAW adalah menunaikan nazar ketaatan dan meninggalkan jangan menunaikan nazar maksiat. Jangan menunaikan nazar maksiat. Baik. Nazar ketaatan seperti apa? Bernazar ingin berpuasa Senin Kamis. Iya. Kalau anak saya sembuh, saya akan berpuasa 2 hari Senin Kamis. Sembuh anaknya. Maka di sini wajib bagi dia berpuasa Senin Kamis. Hukum asalnya apa? Sunnah. Tapi bagi orang yang telah bernazar menjadi wajib. Di sini kita pahami nazar, bahwa nazar itu mengharuskan diri untuk melaksanakan ketaatan. Iya. Yang mana ketaatan itu dalam asal syariat belum wajib baginya. Dan menjadi wajib setelah dia nazarkan. Ini nazar ketaatan. Bernazar ingin memberi makan. Bernazar akan pergi menziarahi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ini boleh? La tashaddu rihal illa Masjidil Salata. Kalian tidak boleh tashaddu rihal, melakukan perjalanan yang tashad di dalamnya. Kalian betul-betul mempersiapkan payah di dalamnya. Tidak boleh perjalanan yang seperti itu kecuali hanya pada 3 masjid. Ini dianjurkan 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. 3 masjid saja. Jadi dianjurkan. Tapi kalau bernazar, iya, maka wajib. Jelas ini? Baik. Jadi, nazar itu menghaluskan diri untuk melakukan ketaatan. Kalau sholat 5 waktu, hukumnya apa? Ini nazar. Sholat 5 waktu ini juga nazar. Dalam tinjauan makna nazar yang lain. Nazar dalam makna mengharuskan diri, dalam arti bahasa Indonesia nazar, iya, yang diterjemahkan dalam bahasa Makassar dan lain-lainnya tinja, itu mengharuskan diri. Tapi ada nazar dalam makna yang lain, lebih umum. Iya, ketaatan kepada Allah. Kewajiban-kewajiban itu nazar kita. Sebab apa? Kita sudah menyatakan keharusan untuk tunduk dan taat kepada Allah. Iya. Alastu bi rabbikum? Kita katakan apa? Qalu bala, ke siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, berarti apa itu? Berarti siapa akan? Iya. Yeah. Antara kita dengan Allah ada perjanjian untuk taat kepadanya. Untuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kalau kita laksanakan berarti apa? Melaksanakan nazar. Ya. Jelas? Ini juga nazar. Dan ini dimaksudkan dalam ayat yang pertama. Yufuna bin nazri. Mereka itu menunaikan apa? Nazar-nazar mereka. Kewajiban-kewajiban mereka, mereka tunaikan. Dan bisa juga masuk di dalamnya, mereka menunaikan nazar dalam arti nazar. apa yang mereka telah haruskan untuk ditunaikan sebagai ketaatan, mereka tunaikan. Pujiannya dari si mana? Pujiannya dari sisi al-wafa' bin nadar. Pemenuhan janji untuk penazar. Jelas ini? Adapun nazarnya itu sendiri, nazarnya itu sendiri terkelah. Bisa dilihat tercelahnya dari sisi satu. Nabi mengatakan la ya'ti bi khair. Ketika Nabi ditanya tentang nazar, la ya'ti bi khair. Nazar tidak mendatangkan kebaikan. Innama yastakhruju bihi minal bakhil. Yang kedua, ini mengeluarkan kebakhilan. Sebab apa? Salat lima waktu yang wajib dilaksanakan kan? Yes. Nazar itu, tunggu dulu. Nazar itu ketaatan, kebaikan. Yes. Puasa Senin Kamis, memberi makan, ini kebaikan. Tapi orang yang bernazar ini menjadikannya sebagai kata kunci, sebagai usahanya dia yang paling besar, bahwa dia nanti mau melaksanakan itu kapan? Kalau terpenuhi maunya. Ini melahirkan sifat kebakhilan, dan itu tidak pantas bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus mengejar kemuliaan-kemuliaan penghambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sisi yang lainnya, bernazar itu membebani diri pada perkara yang syariat tidak bebankan kepada kita secara berlebih. Hukumnya sunnah dalam agama, tapi kita jadikan wajib untuk diri kita. Ya kan? Kalau bernazar, baik, jadi wajib. Kita jadikan wajib untuk diri kita. Cukuplah terhadap apa yang ditetapkan oleh syariat. Kalau wajib, wajib. Kalau sunnah, sunnah. Jangan sunnah kamu wajibkan untuk dirimu. Dan ini termasuk kekeliruan besar di tengah-tengah masyarakat. Menganggap bahwa bernazar itu adalah sebab besar keluar dari permasalahan. Iya. Kalau dia sudah usaha kesana kemari, pokoknya langkah terakhir itu, saya berjanji ya Allah. Itu dijadikan sebagai usaha yang terbesarnya sudah. Jadi jelas sekali menunjukkan. Jadi nanti dia betul-betul terjepit, baru mau memberi makan. Allah kasih apa yang dia inginkan, baru dia memberi makan. Kalau tidak, sudah. Dan dalam kenyataan, banyak masalah-masalah yang sampai ke hati orang-orang yang memberi fatwa itu yang berhubungan dengan nazar. Saya nazar begini, begini, begini, begini, terikat dengan nazarnya. Karena itu jangan bernazar, hindari bernazar. Iya. Terus apa yang kita lakukan? Lakukan usaha. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jazan. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. Kata Nabi SAW, semangatlah terhadap apapun yang bermanfaat bagi kamu. Terus laksanakan. Cari sebab itu, sebab itu, sebab itu yang syar'i dan nyata. Usahakan ini, usahakan itu lagi, usahakan. Bermanfaat bagi kita untuk kesempurnaan saya di sini, saya usahakan lagi. Yang itu gagal yang ini, ada lagi, saya usahakan lagi. Terus saya usahakan, selama bermanfaat, syar'i dan nyata. Ihris, sungguh-sungguh. Kemudian wasta'in billah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dua ini selesai tidak? Wala ta'jazan, jangan sekali-kali melemah. Terus menerus di atas tiga perkara ini. Terus kalau ada musibah yang menimpa, kata Nabi SAW, jika musibah menimpa kamu, jangan sekali-kali kamu mengatakan seandainya ya, saya lakukan ini dan ini, maka begini, begini, jangan, jangan. Sebab seandainya di sini, taftahu amal syaitan, membuka amalan syaitan. Tetapi apa yang kita katakan kalau terjadi? Bilang, qadarallahu wa ma syafa'al. Atau, qadarullahi wa ma syafa'al. Bisa juga, qadarallahu wa ma syafa'al. Allah takdirkan dan Allah berkehendak apa? Allah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik. Jadi nazar hukum asalnya hendaknya ditinggalkan. Sebagian ulama bahkan mengharamkannya. Tapi kalau sudah bernazar maka wajib dilaksanakan. Al-wafa bin nazar adalah sifat penghuni surga. Tapi ingat, ada al-wafa bin nazar dalam makna yang lebih luas. Memenuhi kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jelas ini? Wa man nazara an ya'shi Allah. Siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, fala ya'shi. Jangan dia maksiat. Nazar maksiat. Haram ditunaikan. Apa contoh nazar maksiat? Yang lewat pembahasan yang lalu. Menyembeli karena Allah di sebuah tempat yang di situ ada berhala dari berhala orang musyrik yang disembah. Atau di situ ada id dari id-id masyarakat jahiliyah. Termasuk nazar maksiat yang tidak boleh dipenuhi. Iya. Kita nazarkan punyanya oh, punyanya orang. Maksud di dalamnya nazar maksiat, nazar-nazar yang membebani diri, yang mendatangkan doror bagi diri. Saya bernazar, kalau begini-begini, saya akan jemur diri saya. Saya sudah bertekad untuk tidak makan 3 hari, 3 malam. Ini mogok kerja. Ini demo, ada demo model ini. Itu dia sudah nazarkan dirinya. Ini maksiat, kebodohan. Menjatuhkan diri dalam kebodohan. Padahal pada saat sudah sekarat, lapar betul, dia dalam hatinya cepat-cepat tolong sampai kasih makan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazar maksiat tidak boleh dilaksanakan. Tinggal apakah membayar kafarah? Kalau dilaksanakan tidak boleh dilaksanakan. Tinggal apakah membayar kafarah? Iya. Maka terjadi perbedaan pendapat. Syekh Al-Utsaimin iya. Menyebutkan bahwa nazar maksiat, kalau maksiatnya dalam bentuk nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kalau dia datang ke kuburan, ke pohon, ke saukan, ke ini macam-macam, mau pergi merantau, dia berikrar di situ. Kalau saya berhasil, insya Allah, insyaallah juga. Tapi Allah di sini tampilan yang hebat itu yang ini nih, yang di ya dalam ini nih. Insyaallah saya akan bangun ini. Ini nazar atau saya akan sembeli datang di sini. Ini nazar sih syirik sebab dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ini maka layan akhir. Memang nazarnya tidak terikat. Karena itu tidak ada kewajiban membayar kafar. Hanya wajib taubat, betul-betul taubat. Sebab nazar syirik memang tidak terikat. Kemudian kalau nazarnya nazar maksiat, ini terikat kata beliau. Maka wajib dia membayar kafar. Kafarahnya kafara sumpah. Disebutkan dalam Al-Quran ada dua bentuk pembayaran kafara sumpah. Pilihan pertama, pada bentuk pertama yang terdiri dari tiga jenis. Iya. Harus yang pertama dulu yang terdiri dari tiga jenis ini, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Makanan ya, mengenyangkan, satu kali makan 10 orang. Atau bukan dan ya, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau memerdekakan seorang budak. Pakaiannya, pakaian yang menutup aurat, berarti atas bawah. Ada sarungnya, ada juga kemejanya. Kalau lengkap dengan songkoknya, mantap. 10. Atau memerdekakan seorang budak. Tapi kalau yang bernazar ini, tidak bisa. Jangankan beri makan 10 orang. Saya saja ini susahnya makan. Atau pakaian. Apalagi memerdekakan seorang budak. Nah, maka baru diberi pilihan kedua. Pilihan kedua satu bentuk. Berpuasa 3 hari. Dan sangat baik kalau dilaksanakan berturut-turut. Senin, Selasa, Rabu. Atau Selasa, Rabu, Kamis. Misalnya. Baik. Sekarang lihat, selesai pembahasan ini. Kita lihat keterangan Syekh rahimahullahu ta'ala. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala membahas bab ini dengan bab setelahnya, yaitu bab minta perlindungan kepada selain Allah itu syirik, isti'adzah. Juga dengan bab setelahnya, istighatsah dan doa kepada selain Allah adalah syirik. Beliau satukan tiga bab ini dengan satu keterangan. Sebab apa? Tiga bab ini langsung judulnya termasuk kesyirikan ini, termasuk kesyirikan ini, termasuk kesyirikan ini. Titik syiriknya sama. Yaitu apa? Ini jenis ibadah. Yeah. Karena itu Syekh Abdurrahman satukan keterangannya. Kita baca keterangan Syekh. Supaya selesai bab ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, mata fahimta dhabit as-sabiq fi hadd asy-syirk al-akbar wa huwa anna man sarafa syai'an min al-ibadati li ghairi Allahi fa huwa musyrik fa hadhihi al-abwab as-salata allati wala al-musannifu bayanaha. Kata beliau rahimahullahu taala, kapan kamu pahami ketentuan yang telah lewat dalam definisi syirik akbar, yaitu apa? Siapa yang memalingkan satu pun jenis dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Kapan kita paham ini, kata beliau? Kamu akan memahami tiga bab ini. Tiga bab yang pengarang sebutkan secara susul-menyusul, berurutan. Kita bisa pahami bahwa ini syirik. Kemudian beliau jelaskan, untuk nazar, kita baca keterangan Syekh untuk nazar. فَإِنَّ النَّذَرَ إِبَادَةُ Karena nazar itu ibadah. مَدَحَ اللَّهُ الْمُوْفِينَ الْمُوْفِينَ بِهِ Dia ibadah, kenapa? Allah memuji orang yang menunaikan nazar. وَأَمَرَ النَّبِيُّ السَّلَمْ بِالْوَفَى بِنَذَرِ الطَّاعَ Sisi yang lainnya, Nabi perintahkan untuk menunaikan nazar ketaatan. Wa kullu amrin madahahu syari' atau asna 'ala man qama bi atau amara bihi fa huwa ibadah. Sementara semua perkara yang pembuat syariat ini memujinya, memuji orang yang tegak melaksanakannya atau memerintahkannya, maka dia adalah ibadah. Dan kita sudah jelaskan ayat-ayat yang saya sebutkan dan hadis semuanya mengarah kepada perintah, pujian, iya, terhadap orang-orang yang menunaikan nazar. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu beberapa keterangan tentang nazar ini. Sekarang cermati. Ini sebenarnya inti pembahasan. Yang Syekh inginkan dalam bab ini, supaya kaum muslimin paham bahwa nazar, memenuhi nazar itu ibadah. Dan banyak kesyirikan yang terjadi sehubungan dengan perkara ini. Ini. Nazar-nazar yang berhubungan dengan ini. Kesyirikan-kesyirikan yang berhubungan dengan nazar ini yang ingin beliau tekankan. Terlalu banyak tempat yang dibuat perjanjian di situ. Ini. Dan terlalu banyak, itu perjanjian-perjanjian nazar itu sangat mengerikan. Saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Belum lagi perjanjian nazar dalam apa? Mengambil ilmu-ilmu sesat. Neneknya. Iya, tapi cucunya juga kena. Sebab neneknya yang duluan mengambil ilmu sesat itu, bahwa ini harus diturunkan pada turunan-turunannya misalnya. Nazarkan. Lihat akibat dari nazar maksiat. Iya. Membuat perjanjian untuk memenuhi ini. Melakukan ini terhadap syaitan. Atau terhadap penghuni kubur. Atau terhadap sesuatu yang dibesarkan, diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bencana-bencana besar yang banyak terjadi dengan kaum muslimin. Ini yang ditekankan. Supaya kita paham bahwa hal itu adalah kesyirikan. Titik syiriknya sebab memalingkan ibadah. Ibadah apa? Al-wafa bin nazar. Pemenuhan, memenuhi nazar. Memenuhi nazar. Dan memenuhi nazar terpuji. Walaupun asal dari nazar itu tercela. Sebab memenuhi nazar, ini masuk dalam satu dari 10 wasiat. Wa bi'ahdillahi awfu. Dan terhadap ahad, perjanjian dengan Allah, awfu, penuhi. Itu satu dari 10 wasiat besar. Berarti memenuhi Iya. Al-Ahad termasuk di dalamnya nazar. Ini perkara besar dalam agama. Makanya terpuji. Karena itu jangan tanggung-tanggung. Nazar apapun yang telah dinazarkan berupa kesyirikan, tinggalkan. Tidak usah peduli apa ancamannya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kewajiban membayar kafarat. Taubat saja. Ketulusan dalam taubat kembali kepada Allah ini akan menjadi penyelamat kita dari upaya syaitan, jin dan manusia untuk mengganggu. Sebab proses taubat itu diuji orang di dalamnya. Tapi kalau orang tulus dalam taubat, "Man yatawakkal 'ala Allah, tawakkal betul kepada Allah," maka pasti Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi dia. Baik. Apakah termasuk nazar yang wajib ditunaikan apabila keinginan untuk melakukan ketaatan tetapi hanya terbetik di dalam hati, tidak diucapkan? Contohnya kalau saya pulang dari perantauan, saya akan memberi makan fakir miskin, anak yatim. Ini ham, bukan nazar. Ini ham tekad. Dan ham ini mendatangkan pahala. Dan kalau dia tunaikan, maka pahalanya berlipat. Sampai berlipat berapa kali? Hanya Allah Subhanahu wa taala tahu sampai berapa kali berlipat. Sebab nazar itu dengan ucap. Apakah bernazar dalam hati? Sama ya. Baik. Sekian dulu. Subhanakallah alhamdulillah.